Sebelum rumah saya sudah lama kena tinggal, di dalam kawasan rumah itu ada pokok buah. Boleh tak buahnya kita makan? Ha, ini set nak makan free. Nah. Ha. Sebelah rumah kita, tuan dia lama dah mari. Maka buah-buah tu ada, baik. Yang pertama, kalau kita tahu tuan dia tidak izin, tak boleh makan. Kalau kita tahu tuan dia memang suruh makan, boleh makan. Tapi kalau kita tahu marah atau tak marah, bui atau tidak, maka balik pada uruh. Tengok tuan dia kalau mari-mari ambil, tak kutik hak buruk-buruk tu, jatuh-jatuh ada tak? Tak mari langsung dah, maka kita boleh makan. Faham? Ne? Ah.